Allah Subhanahu wa taala mendukung kaum mukminin mujahidin dengan malaikah murdifin, dengan malaikat yang turun berbondong-bondong. Di antara malaikat ini adalah tugasnya yuzalziluhum, membuat gentar mereka, membuat takut mereka. Maka kata Jibril, engkau diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke Bani Qurayzah. Sedangkan sekarang kami akan ke sana duluan, akan membuat mereka goncang dan membuat mereka takut. Fa'amara Rasulullah SAW mu'addinan fa'addana finnas. Maka Rasulullah SAW memanggil muadzinnya untuk mengumumkan kepada manusia, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa fi bani Quraidah. Barang siapa yang masih mau mendengar dan taat kepada rasulnya, maka hendaklah jangan salat asar kecuali di bani Quraidah. Waktu itu waktu duhur. Diperintahkan jangan menunggu asar, jangan salat asar kecuali di bani Quraidah. وقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب برعايته إلى بني قريظة. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk maju duluan membawa bendera ke Bani Qurayzah. وابتدرها الناس, maka manusia pun bersegera berlarian mengejar Ali bin Abi Thalib yang membawa bendera. Ini Ali duluan berangkat, sedangkan yang lain diperintahkan dengan pengumuman dengan suara yang keras. Barang siapa yang masih mendengar dan taat pada Rasulullah, maka janganlah salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Maka segera berangkat sekarang juga, hingga sempat salat asar di sana. Itu makna ucapan Rasulullah SAW. Hingga sempat salat asar di sana. Jangan salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian perintah Rasulullah SAW, panglima perang yang terbaik sepanjang masa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika Ali sudah sampai duluan di sana, idza dana minal husun, sudah mendekati benteng-benteng Quraidah, bentengnya Yahudi Bani Quraidah, sami'a minha maqalatan qabihah. Ali mendengar suara ocehan mereka, ucapan mereka yang mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan yang tidak pantas didengar, ucapan yang jelek, mengejek Rasulullah SAW. Faraja'a hatta laqiya Rasulullah. Maka Ali kembali, kembali menemui Rasulullah SAW dan kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la 'alaika alla tajnu min ha'ula'il akhabith. Ya Rasulullah, sebaiknya kau jangan lanjutkan perjalanan, kamu di sini saja, tunggu. Sungguh engkau tidak pantas untuk mendekati tempat mereka. Disebutnya al-akhabith, yakni bentuk jamak dari akhbath, orang-orang busuk, orang-orang yang jelek. Ya Rasulullah, jangan dekati mereka, orang-orang busuk. Kata Nabi, lima, kenapa? Adhunnuka sami'ta minhum li adha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku menduga engkau mendengar ocehan-ocehan mereka, ucapan-ucapan mereka yang menyakiti aku. Qala na'am. Kata Ali, iya, aku mendengar ucapan seperti itu, sebaiknya kau jangan dengar. Maka berkata Rasulullah SAW, lau ra'auni lam yaqulu min dhalika syai'an. Kalau mereka melihat aku, niscaya mereka enggak akan berbicara apapun tentang aku. Falamma dana Rasulullah, ketika Allah SAW mendekat mereka, mendekat min husunihim, mendekat benteng-benteng mereka, maka Rasulullah SAW memanggil mereka. Ya ikhwan al-qiradah, wahai saudaranya monyet-monyet, kera-kera. Bahkan dalam riwayat, ikhwan al-qiradah talwal khanazir, wahai saudaranya kera dan babi. Khamifirina azakumullah. Jangan lihat betapa kerasnya ucapan Rasulullah SAW ini, tetapi cercaan Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang hak. Siapa yang Allah kutuk menjadi kera dan babi? Yahudi. Kunu qiradatan khasin, kata Allah. Jadilah kalian kera-kera. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan, dikutuk mereka qiradatan wa khanazira, menjadi kera-kera dan babi-babi. Maka sungguh ucapan Rasulullah SAW hak, kalian wahai bangsa Yahudi adalah ikhwan